Ibu, hanyalah restumu ibu yang selalu menyertai aku. Saat ku terjatuh akan semua kehilapanku, ibu, hanyalah doamu ibu yang selalu menemaniku mengiringi jalan hidupku. Jika ku mulai terjatuh lagi, waktuku terbuai dalam hilapku. Terima ibu atas semua kasih sayangmu yang takkan pernah pudar hingga akhir hayatku. Hanya doamu ibu yang selalu mengiringi langkahku sejak ku dilahirkan hingga ajal datang menjemputku. Aku dilahirkan